memuji atas sesuatu yang telah dia ceritakan kepada nabinya, berupa ayat-ayatnya yang menjadi pembeda antara yang benar dengan yang batil, dan antara wali-wali Allah dengan musuh-musuhnya. Ayat ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah erat kaitannya dengan ayat dari mulai 102 sampai 107. Ya. Pada ayat 102, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk bertakwa dan jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat 103, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan jangan bercerai-berai, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyatukan mereka. Kemudian ayat yang ke-104, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kebaikan akan mereka dapatkan selama mereka mendapatkan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ayat yang ke-105, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa janganlah bercerai-berai sebagaimana ahlul kitab bercerai-berai. Nah, itu di dunia. Sekarang di akhirat, di ayat yang ke-106, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang kafir, baik dari ahlul kitab ataupun dari orang-orang musyrik dan jenis-jenis kekufuran lainnya, nanti di hari kiamat wajah mereka itu menghitam dan mereka merasakan siksa yang pedih. Nah, kemudian di ayat yang ke-107, sedangkan orang-orang beriman, wajah mereka putih bercahaya karena mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, mereka kekal abadi di dalamnya. Nah, itu semua adalah tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan di sini, Allah memuji atas sesuatu yang telah dia ceritakan kepada nabinya. Memuji atas sesuatu yang telah dia ceritakan, yaitu Allah ceritakan dari awal tadi, dari ayat 102 tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman. Nah, Allah kemudian di ayat ini 108 memuji kejadian itu semua, dan Allah pantas memuji perbuatannya sendiri karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha berhak untuk menyebutkan perbuatannya sendiri. Nah, makanya di sini disebutkan berupa ayat-ayatnya yang menjadi pembeda antara yang benar dan yang batil, antara wali-wali Allah dengan musuh-musuhnya. Jadi mulai ayat yang ke-102 tadi kita pahami bagaimana kekuasaan Allah yang membedakan antara wali-wali Allah dengan musuh-musuh Allah, yang membedakan antara agama Allah yang benar dengan agama yang batil. Kemudian penulis mengatakan, "Wa ma a'addahu li ha'ula'i minas sawabi wal akhirin mil akharina minal iqab." Dan sesuatu yang Allah siapkan untuk mereka berupa pahala dan untuk selain mereka berupa hukuman. Ini juga sudah disebutkan tadi bahwa orang-orang yang kafir dari ahlul kitab dan selain mereka, pada hari kiamat mereka wajahnya menghitam dan merasakan siksa yang pedih. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka wajahnya bercahaya karena mendapat rahmat Allah dan masuk surga kekal di dalamnya. Ini yang dimaksud oleh penulis. Wa anna dzalika muqtada fadlihi wa adlihi wa hikmati. Dan bahwa hal tersebut adalah tuntutan karunia-Nya, keadilan dan kehikmah-Nya. Maksudnya apa? bahwa orang di hari kiamat atau di dunia dulu, di dunia mendapat petunjuk dari Allah, beragama Islam, kemudian Islamnya dia amalkan sehingga dia menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dia berpegang teguh dengan Al-Quran, dia berpegang teguh dengan sunnah Rasul, dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia berdakwah. Itu semua karunia Allah, yang mana pada akhirnya nanti di surga, di akhirat dia masuk surga. Itu semua karunia Allah. Itu murni karunia Allah, keadilan Allah, hikmah Allah. Sebaliknya, orang yang kafir, yang tidak mau beriman, tidak mau berpegang teguh dengan Al-Quran, bercerai-berai, tidak mengadakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kemudian mereka di akhirat masuk dalam neraka, wajah mereka menghitam. Itu adalah murni keadilan Allah. Murni keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi hambanya. Makanya penulis kemudian mengatakan, wa annahu lam yadhlim ibadahu wa lam yanqushu min amalihim au yu'adzibuhu ahadan bighairi dhanbih au yahmilu alaihi wizra ghairih. Lihat. Dan bahwasanya Allah tidaklah menzalimi hamba-hambanya, tidak mengurangi pahala dari amalan-amalan mereka, atau menyiksa seseorang tanpa ada dosa, atau memikulkan seseorang dengan dosa orang lain. Ini tidak mungkin. Karena ada orang yang menyatakan Allah enggak adil. Kenapa? Karena ada takdirnya, dengan takdir tersebut Allah tidak adil, kata dia. Kenapa tidak adil? Karena kenapa tidak semua masuk surga? Ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga langsung tanpa siksa dan hisab, ada yang masuk neraka dulu kemudian baru setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Ini enggak adil Allah Subhanahu wa taala. Maka penulis di sini menjelaskan bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kebaikan walau apapun yang diamalkan oleh hamba tersebut. Hamba tersebut tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat di antaranya surat An-Nisa surat ke-4 ayat 124. Allah berfirman, "Wa man ya'mal minas salihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudzlamuna naqira." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiayai walau sedikit pun. Apa maksud wala yudzlamuna naqira? Mereka tidak dianiayai walau sedikit pun. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, naqir itu kalau tidak salah adalah biji kurma, kemudian pada biji kurma tersebut ada semacam hal yang masuk ke dalamnya, ya. Nah, sedikit dari biji kurma itu maka tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menzaliminya, ya. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menzaliminya. Lihat, ada gambar di sini. Naqir, ini semuanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya dengan hal seperti ini. Ini seperti yang sudah saya sebutkan, naqir adalah biji kurma, ya, biji kurma yang mana di tengah biji kurma itu ada semacam arah ke dalam. Sekecil itu di hari kiamat Allah tidak akan pernah menzaliminya. Begitu juga fatila disebutkan dalam Al-Quran. Fatil adalah di tengah-tengah biji kurma itu ada semacam pertengahan, kemudian ada semacam serabut. Serabutnya itu adalah fatil. Sekecil itu Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya, ya. Walau sedikit pun. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menzalimi hambanya dengan cara mengurangi pahalanya, enggak pernah. Begitu juga tidak pernah menzalimi hambanya dengan cara menyiksa hambanya tanpa dosa, tidak pernah. Pasti disiksa karena ada dosa. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan pernah menyiksa mereka selama engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka. Karena dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya umat Islam akan selalu lurus dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka kalau engkau sudah wafat dalam keadaan mereka beristighfar. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala siksa orang yang melakukan ketaatan tanpa dosa. Tidak mungkin. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa ma kana," ada ayatnya yang berbunyi, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan tidaklah kami menyiksa sampai kami utus seorang rasul sebagai penegak hujah, pemberi pelajaran. Nah, sesudah pemberi pelajaran diutus, kemudian umat masih menyimpang, maka berhak Allah Subhanahu wa taala menyiksanya. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Nah, itu yang dimaksud oleh penulis bahwa Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, tidak mengurangi pahala dari amalan-amalan mereka, atau menyiksa seseorang tanpa dosa. Ini mustahil bagi Allah. Menyiksa seseorang tanpa dosa. Atau memikulkan seseorang dengan dosa orang lain. Ini tidak mungkin. Ya. Makanya ada ayat, "La taziru waziratun wizra ukhra." Dosa tidak akan dipikul oleh orang lain. Dan itu ayat banyak sekali diulangi oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 164. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 15. Surat Fatir, surat ke-35 ayat 18. Banyak Allah Subhanahu wa taala ulangi ayat-ayat tersebut. La taziru waziratun wizra ukhra. Dosa tidak akan dipikul oleh orang lain. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan ketika Allah memberitahukan bahwa kepunyaan Allah lah segala urusan syariat, maka Allah juga menyebutkan bahwa kepunyaannya lah kesempurnaan, kekuasaan, tindakan, kerajaan. Seraya Allah berfirman, "Walillahi ma fis samawat wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur." Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepunyaannya lah segala urusan dan syariat. Maksudnya syariat yang berhak membuat adalah Allah. Yang berhak menentukan halal haram adalah Allah. Yang berhak menentukan ini dikerjakan, itu dilarang adalah Allah jalla fi'ala. Nah, ketika Allah menyebutkan akan hal itu, maka pada saat itu Allah juga menyebutkan kekuasaannya. Allah memiliki langit-langit dan apa saja yang ada di sana, dan juga bumi-bumi dan apa saja yang ada di dalamnya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa saya sering mengatakan sebagaimana kaidah para ulama, tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidul uluhiyah. Siapa yang meyakini Allah jalla fi'ulah yang mempunyai langit dan bumi dan seisinya, maka Allah lah yang paling pantas untuk diibadahi. Lihat di sini terjadi penjelasan penulis. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki langit-langit dan bumi, maka Allah lah yang paling berhak membuat syariat. Salah satu syariat Allah, seluruh ibadah tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Itu dia. Selalu seperti itu. Siapa yang memiliki rububiyah, yang memiliki kekuasaan, maka dialah yang paling pantas untuk diibadahi. Ini sama dengan seperti itu. Ketika penulis mengatakan, dan ketika Allah memberitahukan bahwa kepunyaannya lah segala urusan dan syariat, maka Allah juga menyebutkan bahwa kepunyaannya lah kesempurnaan, kekuasaan, tindakan, dan kerajaannya. Ini juga memberikan pelajaran bagi hati kita, bahwa salah satu yang membuat semangat seseorang untuk beribadah, meminta kepada Allah, tidak pernah bosan berdoa kepada Allah, adalah dia meyakini Allah yang maha memiliki langit dan bumi serta seisinya. Ini yang membuat dia tidak pernah bosan. Orang Pak diuji macam-macam, subhanallah. Diuji macam-macam. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan penyakit pada tubuhnya, ada yang diuji dengan keluarga. Nah, ini semua tidak akan, ujian-ujian tersebut tidak akan melepaskan dia hubungannya dengan Allah. Kapan itu bisa terjadi? Ketika dia meyakini Allah yang maha pengatur, Allah yang maha berkuasa. Dan memang benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala min wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihat orang-orang yang di bawah kalian. Orang-orang yang di bawah kalian dalam perkara dunia. Baik itu kekayaan dunia, baik itu problematika dunia, lihat orang di bawah kalian. Masih banyak orang-orang yang diuji lebih berat dibandingkan kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Agar nikmat Allah tidak hilang atas kalian. Diuji dengan suaminya misalkan. Saya hari kemarin, malam Senin, di Baitul Hikmah menyebutkan ada fenomena orang sekamar serumah tapi tidak sekamar, dan itu ternyata banyak. Bagaimana seorang istri mendapati keluarganya seperti itu, tertekan, punya suami seperti tidak punya suami. Ini ujian. Maka ketika orang diuji seperti ini, maka pada saat itu dia benar-benar harus berhubungan dengan Allah. Seperti yang sudah saya ungkap pada pertemuan di Baitul Hikmah. Sebagian orang menganggap usaha dulu baru berdoa. Ini keliru fatal. Yang benar adalah doa dulu baru setelah itu usaha. Lihat Allah Subhanahu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah wa ajmilu fit talab." Bertakwalah kepada Allah baru perbaiki usaha. Sebagian orang lupa dia untuk berdoa kepada Allah. Nah, untuk mengingatkan selalu dia dengan Allah, dengan ujian-ujian yang dia dapati, maka dia harus berdoa kepada Allah. Dan cara agar dia selalu tidak lepas dari Allah adalah dia meyakini Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengatur, Allah sanggup akan membuat suaminya lebih baik daripada sebelum hari ini dengan belasan tahun dia bersama suaminya. Ketika Allah beri hidayah, besok suaminya bertobat. Suaminya KDRT, suaminya berzina, suaminya bakhil, suaminya semua sifat keburukan ada suami itu. Suaminya melakukan dosa-dosa besar. Suaminya menghubunginya tatkala haid. Suaminya Allah. Ujian begitu bertubi-tubi. Maka pada saat itu seorang istri tidak ada lain kecuali dia harus berhubungan dengan Allah. Agar selalu diberikan kekuatan oleh Allah dan petunjuk oleh Allah. Kapan dia selalu bisa berhubungan dengan Allah? Ketika dia meyakini Allah Maha Kuasa. Allah Maha Pencipta. Seorang kadang-kadang terlalu bersandar dengan kekuatan materi, dengan kekuatan keluarga, dengan kekuatan manusia dan semisalnya. Lupa dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan di sini, kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Saya bacakan bahasa Arabnya. Dan kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Fayujazi al-muhsinin bi ihsanihim wal musii'ina bi isyanihim. Wa katsiran ma yadhkurullahu ahkamahu ats-tsalatsah mujtami'atan yubayyinu li'ibadi annahu al-hakimul mutlaq. Falahul ahkamul qadariyah wal ahkamus syar'iyyah wal ahkamul jazaiyah. Masyaallah. Ini penjelasan menarik. Beliau mengatakan, maka Allah akan membalas orang-orang yang berbuat kebajikan dengan kebaikan mereka. Dan orang-orang yang berbuat kejelekan dengan kemaksiatan mereka. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Ya, tidak mungkin tidak. Yang baik pasti akan mendapatkan kebaikan. Yang buruk pasti akan mendapatkan keburukan. Allah tidak mungkin tertukar, tidak mungkin. Ya. Seringkali Allah menyebutkan hukum-hukumnya yang tiga itu secara bersamaan. Yang mana Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa dialah pemutus perkara yang mutlak. Miliknya lah ketentuan-ketentuan takdir, ketentuan-ketentuan syariat, dan ketentuan-ketentuan pembalasan. Ini tiga hal ini, ya, yang senantiasa dimiliki oleh Allah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memiliki ketentuan takdir. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memiliki ketentuan syariat. Keputusan persyariatan ada pada Allah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memiliki ketentuan pembalasan. Pembalasan pun pada Allah. Jadi benar-benar inna lillah wa inna ilaihi rajiun, itu benar-benar. Kita ini hamba Allah dan kita ini akan dikembalikan kepada Allah. Dari Allah kepada Allah. Ya, dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang Allah takdir yang menentukan Allah. Syariat yang menentukan Allah. Pembalasan yang menentukan Allah. Maka dengan seperti ini seorang manusia semestinya tidak boleh lepas dari Allah. Baik dalam mengerjakan ketaatan atau berusaha menjauhi kemaksiatan, tidak boleh lepas dari Allah. Karena takdir manusia bisa berbuat kebaikan atau menjauhi maksiat, takdir manusia di tangan Allah. Ketentuan pembuatan syariat, Allah ini memerintahkan mengerjakan ini, memerintahkan melarang ini, ketentuan pada tangan Allah. Kemudian pembalasan juga pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu seorang manusia tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan fahuwal hakim baina ibadihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah lah hakim, pemutus keputusan di antara hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Wa man siwahul makhluqat mahkumun 'alaiha laisa laha minal amri syai. Sedangkan selain dirinya dari para makhluk siapapun itu, mau malaikat, malaikat yang paling utama Jibril alaihissalam, mau manusia, manusia yang paling utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan bisa seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Ya, semua manusia, makhluk, apapun itu, malaikat, manusia, jin, maka mereka adalah mahkum. Mereka adalah yang dihukumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan penentu hukum hanya Allah jalla fi'ula. Ini menjadikan kita tidak ghulu terhadap makhluk Allah. Ya. Penyakit kesyirikan adalah ghulu, berlebih-lebihan. Maka mengkultuskan seseorang, kemudian ada manusia dianggap tidak pernah salah, ada manusia tidak maksum dari kesalahan. Maka jawabannya ini, penjelasan penulis, bahwa Allah lah satu-satunya pemutus keputusan di dunia dan di akhirat. Selain Allah, makhluk yang dihukumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki perkara mereka. Nasib mereka di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu kita tidak akan pernah kultus kepada seorang pun, mensucikan seorang pun tanpa dosa, tidak ada. Dan tidak ada yang seperti itu kecuali para rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu pun maksumnya dalam perkara pemberian syariat. Adapun kelakuan-kelakuan beliau sebagai manusia, terkadang beliau pun juga melakukan kesalahan. Intinya yang menjadi hakim pemutus satu-satunya Allah jalla fi'ula. Ini sekali lagi menjadikan kepada kita untuk senantiasa bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentang ayat 108 sampai 109. Dan pelajaran yang paling penting dari ayat tersebut adalah Allah, berhubunganlah selalu dengan Allah. Janganlah pernah bosan berdoa kepada Allah. Kaitkan hati selalu dengan Allah dalam menghadapi problematika kehidupan selama kita hidup di dunia. Kenapa? Karena hanya Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Hanya Allah yang memiliki takdir. Hanya Allah yang membuat syariat, dan hanya Allah yang memiliki hari pembalasan. Allah yang maha kuasa. Sebesar keyakinan seseorang Allah maha kuasa, sebesar itu pula kebergantungan dia kepada Allah. Berarti pemahaman baliknya, kalau ada orang yang malas berdoa, malas bertawakal, malas bersandar kepada Allah, maka sebenarnya di dalam dirinya ada semacam rasa tidak yakin terhadap kuasa Allah. Rasa, perasaan Allah tidak maha kuasa, meskipun dia tidak ucapkan. Lebih bersandar kepada usaha duniawi, lebih bersandar kepada usaha harta, lebih bersandar kepada usaha, rencana, kekuatan manusia. Nah, ini sebenarnya dia kurang meyakini ataupun kurang dari kekuasaan, meyakini kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, karena kita mengulangi ayat dan membaca ayat yang terlewat, maka cukup kiranya. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.